Saya terpandang seorang muslimah sedang solat yang mana kainnya terselok sehingga nampak menampakkan kaki tiga sujud. Saya ni ditulis seorang perempuan, takut kata lelaki, orang lelaki mana pula tengok opah dengan sujud. Saya jawab kurungan seorang perempuan. Pak kata tanya pula, saya tengok opah dengan sujud nampak kaki. Oh, mau masuk alik tabir opah orang macam ni. Ya, tengok orang sujud nampak kaki. Ha, saya tulis orang puan. Ha, dia orang puan. Soalannya, adakah wajib bagi saya untuk memaklumkan hal tersebut kepada muslimah sampai selesai solatnya ataupun diam saja? Dia benda yang hak wajib kita royak ni adalah benda mungkar yang sepakat ulama. Maka wajib kita royak. Sekarang ni nampak kaki, mazhab Maliki kaki bukan aurat ketika sembahyang. Itu bukan benda mungkar. Maka tak wajib kita royak. Tetapi kalau kita betul-betul nak pakai pandangan mazhab Syafi'i, memang kita kena royak. Ha, kalau kita nak betul-betul pakai pandangan mazhab Syafi'i. Lepas tu dalam kitab dia akan royak. Mana kalau kita tengok benda yang salah, walaupun tak dosa benda salah. Benda salah tapi tak berdosa. Ada benda salah yang tak berdosa? Ada tak benda salah yang tak berdosa? Banyaklah benda salah tak berdosa. Salah ni nampak kaki ni. No. Dosa ke tak? Dosa apa tak sengaja? No. Salah tapi tak berdosa sebab dia tak sengaja. Walaupun salah yang tak berdosa pun kita wajib royak kalau pakai pandangan mazhab Syafi'i. Ha, gitu. Dalam kitab-kitab memang dia kata wajib royak. Itu kalau kira direct pandangan mazhab Syafi'i. Oleh kerana benda tu salah walaupun dia tak berdosa sekalipun, kita wajib royak. Tapi kalau kita nak keluar luah lagi, tak apalah, mazhab Maliki tak ada benda pun semayang sah. Malah pada kita lah. Banyak kita kata ginilah. Orang buta, dia berjalan, dia tak nampak orang tengah semayang, dia pun nak litah. Berdosa besar. Ya. Tapi salah tu kira hukumnya dosa besar. Tapi berdosa dah dia. Dia tak berdosa sebab dia tak nampak. Dia tak berdosa. Tak nampak. Tapi kita ni tengok dia nak nitah, kita wajib kena royak ke dia. Walaupun benda salah tu tak berdosa sekalipun sebab dia tak nampak, wajib kita kena royak. Sehingga kan kalau kita tengok budak berzina, budak yang belum balik berzina. Ada ke budak belum balik berzina? Eh, zaman ni yang main. Dia nak teh, dia nak terah apa, dia tengok mana tahu. No. Tapi budak ni belum balik. Apabila belum balik, tak berdosa. Tak berdosa ni balik. Sekarang ni tak berdosa. Dia berzina, belum balik, tak berdosa. Tapi wajib kita kena cegah. Walaupun benda salah yang tak berdosa sekalipun, wajib kita kena cegah. Kena cegah, cegah. Walaupun tak berdosa sekalipun. Tak. Jadi, ni kita tak berdosa lah sebab dia tak sedar. Kalau kita pakai mazhab Syafi'i, memang kita kena royak. Tapi kalau kita nak lepas diri, tak apalah, itu bukan benda-benda ijma' ulama. Macam orang pergi Mekah tu. Mari Mekah. Mari jauh-jauh. Jahil tu okey kata dia. Mayang nampak kaki. Dia cari ke kaki orang. Dia balik cakap ke orang. Cari ibadat pun sudah lah Mekah. Dah lah lagi tu payah dah. Dudukkan lama sekejap. Mari dia itar kaki orang. Dia kata mari Mekah. Jahil tu okey. Mayang nampak kaki dia kata. Dia maksud dia tak apa, kaki dah apa. Berarti dia mudah-mudah je. Orang dia semayang mudah-mudah je. Ini terpulang pada kita lah. Kalau direct betul-betul pakai mazhab Syafi'i, memang kita wajib royak. Tapi hukum asasnya, yang wajib kita beritahu, yang wajib kita cegah adalah benda yang ijma' ulama. Hatilah. Sebab susah kita ni kalau kita mengajikan, kalau kita tak faham berkaitan perkara mana yang wajib royak, susah hati kita. Apabila kita belajar, kita tahulah. Contoh kita kata, orang sujud, kaki dia tak tekan, dia bus cacang je, ataupun dia apa gitu je, duduk depan kita pula. Kita mengajinya, syarat sah sujud kena bumi tujuh anggota, termasuk perut, jari, kaki. Bukan hujung jari kaki. Bus cacang ni panggil hujung, tak kena perut. Dia kena tekan sikit, sebatang sebelah, tak apa dah. Belah kaki kanan, ibu jari saja, buah kaki kiri, ibu jari saja, tak apa dah. Tapi nak kena perut. Kita tengok Allah warna ni, duduk depan aku ni, siapa ni, kaki duduk begitu ni. Kita tengok semayang, duduk sibuk hadir. Lepas tu dia pun beri salam. Oh, haji ni. Cakap angin sangat, sujud tak pandai. Tuhan pula kita ni. Sekarang tubik. Haji tu pakar je comel, sujud kaki dah tekan. Ngupak dah sekarang, atas sejik lagi. Tak pernah turun. Ngupak dah. Ha, tu orang nak ngupak. Hak nak cari hak tak molek orang. Hak orang betul benar kita kita cerita kat orang tapi dia main. Eh salah dia nak kena royak ni. Kalau dak royak kali kan tuan tanya di akhirat. Damu tahu dah di waktu dak betul sok dak sosma yang bapak mu dak royak. Pusing kita dah dak royak eh. Nak royak tengok eh dak berani nampak tuan beking je. Royak kan dah saja pula kita. Pusing pula dak kita duk mikir apa takut. Takut orang buat salah. Tiba-tiba kita kena tanya juga. Kita tak ada buat salah. Orang buat salah. Tiba-tiba kita kena tanya di akhirat. Takutlah kitanya. Nah, maka kena ngaji lebih sikit lah. Kesalahan seumpah ni bukan sepakat ulama. Dalam mazhab Syafi'i kita, pandangan Imam Nawawi je wajib 7 anggota. Umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumin. Dia perintah akan daku. Nabi kata sujud atas 7 anggota. Maka bagi pandangan Imam Nawawi kata wajib kena bumi 7 anggota. Tapi kebanyakan mazhab termasuk pandangan Imam Rafi'i. Bisa dengar? Di Nawawi, Rafi'i, Ibn Hajar, Syekh Romli. Pandangan Imam Rafi'i kena 7 anggota sunat sahaja. Umir tu Nabi kata diperintah akan daku, perintah sunat bukan perintah wajib. Sebab apa? Dalam Quran hanya sebut simahum fi wujuhim min asai sujud. Maksudnya dalam Quran cuma sebut kesang sujud hanyalah dahi sahaja. Mana muka kita sahaja yang ada kesang sujud yang dinyatakan dalam Quran. Bererti hak yang dikiranya adalah dahi je. Itu dalil Quran. Maka jumhur mazhab baik Imam Hanafi, Hambali, Maliki dan pandangan Imam Rafi'i 7 anggota sunat sahaja. Selepas kita. Kita bukan nak pakai mazhab lain, kita pakai pandangan Imam Rafi'i. Betul lah. Nah, kita pun lekat, biar ke dia lah. Tak apa lah. Tapi kalau kita kenal dia, kita boleh cakap dengan dia, kita cakap lah dengan dia. Awak sujud dah kena gitu tu. Biarlah khilaf pun kalau tengok dia orang, malu kat orang kita orang tua ni sujud semayang apa biasanya tu. Misal lah. Walaupun kebanyakan ini mazhab yang kata tak batal tapi tak ada sunat. Kau sunat mesti dah. Ngana? Tapi hak mutamad Syafi'inya pandangan Imam Nawawi lah. Kita pun banyak pakar pandangan Imam Rafi'i.